Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Khani fillah wa tifiddin azani Allah iyakum. Kita lanjutkan pengajian kita, itu sesi tanya jawab. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang masuk dan disensor ya. Jadi kalau pertanyaannya tidak sampai ke saya, jangan salahkan saya ya, salahkan yang sensor. Kemudian pun yang masuk kepada saya tidak semua saya jawab, karena ada yang mungkin sulit tidak bisa saya jawab dan bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Pertanyaan berikutnya, ustadz tadi menyampaikan baiknya berhubungan interaksi sesekali bertemu, tidak terus-terusan. Bagaimana dengan kami yang tinggal bersama kedua orang tua kita, dan bagaimana tips agar istri akur dengan ibu saya? Kalau dengan orang tua ya ketemu tiap hari, ini maksudnya dengan teman-teman. Ketemu istri pun tiap hari, jangan tidak tiap hari. Kecuali kalau punya berapa pos ya lain cerita, itu memang. Tapi kalau istri cuma satu ya itu aja udah, mau kemana lagi, situ tiap hari ketemu ya. Orang tua pun demikian, kalau bisa ketemu dengan orang tua tiap hari ya itu yang terbaik. Pembicaraan saya tadi tentang bersama teman-teman ya. Karena teman-teman kalau sudah ketemu pembicaranya tidak teratur, tidak terarah kemana-mana, ngalur ngidul, bercanda. Ini kalau waktunya tidak banyak nggak jadi masalah. Ini menambah kecintaan. Ya, apalagi bertemu dalam rangka kegiatan Islami, dalam rangka dakwah, dalam rangka safari dakwah misalnya, dalam rangka kegiatan pengajian. Ya, tapi kalau sudah berlebih-lebihan sampai 4 jam, 3 jam, ini tidak menjadikan pertemuan tersebut kelezatan, tetapi nggak enak rasanya. Dan ini bisa kita rasakan sendiri. Ini yang maksud saya pertemuan dengan teman-teman yang dihindari untuk terus-menerus, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diperselisihkan tentang kesolehannya, zurghibban tazdad hubban, bahwasanya ziarahilah sesekali maka akan menambah kecintaan. Dan bagaimana tips agar istri akur dengan ibu saya? Ini berat memang, antara istri dengan seorang istri dengan ibu mertuanya. Sering terjadi cekcok jika berkumpul antara istri dengan ibu mertua. Karena memang ibu, terutama ibu-ibu ya, seorang ibu yang telah merawat anaknya dengan begitu perhatian, kemudian ternyata anaknya menikah dengan seorang wanita, terkadang ada kecemburuan. Kecemburuan tatkala nampak bahwasanya putranya yang dia rawat, yang dia lahirkan ini ternyata lebih perhatian terhadap istrinya. Hadiahnya lebih banyak, ibunya kurang diberi apa? Hadiah misalnya, perhatian waktu juga kurang. Ini diantara kemudaratan atau hal-hal yang dikhawatirkan timbul jika berkumpul antara istri dengan ibu. Kemudian ibu terkadang salah juga. Terkadang dari siapa dia ingin menantunya, istri anaknya ini menservis anaknya dengan servis yang luar biasa. Terkadang sang ibu mengatakan, dulu saya sama bapak, bapakmu gak seperti istrimu sama kamu. Dia mengkiaskan wanita zaman sekarang dengan Siti Nurbaya zaman dia. Kondisinya sekarang berubah. Sekarang kondisinya apa? Berubah. Memang itu yang terbaik. Dan ibu selalu menginginkan yang terbaik dari menantunya. Ingin melihat pelayanan sempurna dari menantunya. Dan menantunya tidak mampu. Menantunya tidak mampu untuk bisa melayani suaminya atau anak dari ibu tersebut dengan pelayanan yang baik. Tatkala dilihat oleh sang ibu seperti ini, atau anaknya kurang bisa mendidik cucu-cucunya, timbullah cekcok dari sang ibu. Oleh karenanya disinilah yang lebih berperan adalah sang suami, yang paling berperan dalam menggabungkan kebaikan antara istri dengan ibu. Tapi rawan, memang rawan ya. Oleh karenanya tatkala terjadi cekcok antara istri dengan ibu mertua, maka yang paling berperan adalah seorang suami. Jangan sampai dia membela istrinya akhirnya menjatuhkan ibunya. Dan seorang istri harus lebih paham, mengerti bahwasanya orang tua harus lebih dihormati, dan yang muda lebih untuk mengalah. Yang lebih muda lebih mengalah daripada yang tua. Dan beri uzur kepada ibu tersebut. Ingat bahwasanya kalau enggak ada ibu itu enggak ada suaminya. Ya tidak, suaminya keluar dari perut wanita yang dia jengkeli tersebut. Oleh karenanya dia harus bersabar ya, berusaha menjalin mengalahkan apa namanya egonya, berusaha menjalin hubungan yang baik dengan ibu mertuanya. Dan tidak menutup sang suami harus menasihati, baik menasihati istrinya ataupun menasihati ibunya. Karena biasanya kesalahan yang timbul dari dua belah pihak. tinggal berbeda antara konsentrasi kesalahannya, ya, mana yang lebih banyak, tapi biasanya dua-duanya salah. Biasanya ada kesalahan dari dua-duanya. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang mimpi Habib Munzir yang bertemu dengan Rasulullah disandarkan dengan dalil bahwasanya Imam Al-Qurtubi pernah bersumpah mimpi bertemu dengan Nabi, apakah hal tersebut benar? Mimpi bertemu dengan Nabi adalah perkara yang sangat mungkin dan datang dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi," dalam Sahih Al-Bukhari. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Karena syaitan tidak bisa meniru-niru aku. Ini pendapat yang oleh karenanya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah, ya, beliau membahas juga tentang ini. Setelah beliau Syama'il Muhammadiyah bercerita tentang sifat-sifat Nabi, baik sifat-sifat akhlak maupun sifat-sifat fisik Nabi, bagaimana cara jalan Nabi, bagaimana rambut Nabi, bagaimana apa namanya lebar dadanya Nabi, bagaimana tangannya Nabi, bagaimana tulangnya Nabi, dengan bagaimana wajah Nabi, dengan sangat detail. Setelah itu beliau menyebutkan, barang siapa yang mimpinya seperti ini, sifat-sifat ini, berarti mimpi bertemu dengan Nabi. Tapi barang siapa yang tidak sama dengan sifat-sifat ini, berarti bukan Nabi. Contohnya disebutkan Nabi SAW tatkala meninggal dunia, ubannya enggak ada, tidak sampai 20 helai uban Nabi SAW, baik di rambutnya maupun di jenggotnya, sangat sedikit. Ya, kalau orang saya mimpi ketemu Nabi, Nabi rambutnya putih, jenggotnya putih, itu bukan Nabi. Itu bukan Nabi. Itu salah berarti. Ya. Ini sering terjadi. Saya pernah ketemu orang mimpi ketemu dengan Nabi. Saya ketemu mimpi 3 kali. Hari pertama mimpi berkelahi dengan setan. Hari kedua mimpi berkelahi dengan setan. Hari ketiga mimpi dengan setan. Hari keempat ketemu Nabi. Ketemu Abu Bakar. Bilang, Nabi bagaimana? Nabi wajahnya bercahaya, enggak ada jenggotnya, bercahaya semua dagunya. Ah, ini enggak. Nah, itu nabi lain kalau gitu. Nabi palsu. Oleh karenanya, tapi mimpi ketemu Nabi mungkin. Oleh karenanya di zaman para sahabat, kalau ada yang datang kepada Anas bin Malik mengatakan saya mimpi kepada Nabi, itu para tabi'in yang tidak pernah lihat Nabi, mereka mimpi ketemu dengan Nabi. Maka Anas mengatakan sifli ma ra'ait. Sebutkan sifat orang yang kau lihat dalam mimpimu. Maka ada seorang mengatakan saya melihat Nabi sifatnya begini begini begini begini begini begini. Kata Anas, kalau kau lihat langsung Nabi, maka tidak mungkin kau sebutkan sifat yang lebih dari itu. Artinya memang benar kau melihat apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimpi ketemu Nabi sangatlah mungkin. Sangatlah mungkin. Yang jadi masalah kalau mengatakan melihat Nabi dalam keadaan nyata, ini yang jadi masalah. Ini tidak benar kalau ini. Dan ini diakui oleh sebagian orang-orang Sufiyah yang ekstrim, ya. Dan ini banyak diakui seperti Ahmad Tijani, yang Tariqah Tijani yang mengatakan gurunya ketemu dengan Nabi bermuzakarah, ngobrol sama apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Tariqah Rifaiyah yang dia datang kepada kuburan Nabi, terus tangan Nabi keluar dari apa? Kuburan, maka dia pun menyalami kuburan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya guru Hijai yang ada di Banjarmasin, yang saya sudah bantah dalam tulisan saya, dia mengatakan dia datang ke Madinah, kemudian kuburan Nabi goncang-goncang, mau keluar Nabi. Mau keluar kok harus goncang-goncang dulu, kan enggak mesti. Kayak film kartun aja. Terus Nabi keluar. Nabi keluar. Dan masa keluar itu baru-baru aja, dia meninggal baru-baru aja. Akhirnya guru Hijai ini baru meninggal baru-baru aja. Sekitar kejadian itu kira-kira ya 15 tahun lalu atau sekitar gitu, tidak lebih dari 15 tahun. Dia bilang Nabi keluar, terus Nabi pun mencium lutut dia. Subhanallah. Nah, ini seperti ini tidak mungkin. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan tidak mungkin orang ketemu dengan Nabi secara langsung. Nabi tidak mungkin keluar dari kuburannya kecuali hari kiamat. Awal ana awwalu man yansyak, aku adalah orang yang pertama kali kuburan apa dibukakan untuk keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama keluar dari kuburan siapa? Hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama belum hari kiamat, Nabi tidak dalam kuburan. Seperti Habib Munzir yang meyakini bahwasanya Nabi ruhnya lahir, Nabi ruhnya ikut dalam acara maulid. Ini juga tidak berani khurafat. Kenapa? Karena barang siapa mengaku ketemu Nabi dalam alam nyata, bukan dalam keadaan tidur, maka dia menjadi sahabat Nabi. Menjadi sahabat Nabi. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Artinya kalau saya sekarang Firanda ketemu Nabi, Nabi keluar dari kuburannya ketemu dengan saya ngobrol, saya jadi sahabat. Saya bisa meriwayatkan hadis, ya atau tidak? Iya. Dari anfulan anfulan anfiranda, ya, dari qala sami'tu Rasulullah, mendengar Rasulullah SAW berkata, bisa jadi karena saya jadi sahabat Nabi, saya ketemu langsung dengan Nabi SAW. Oleh karenanya ini tidak benar. Ini tidak benar. Oleh orang-orang yang mengaku melihat Nabi secara langsung, ini tidak khurafat semuanya dan tidak benar. Mungkin dia lihat sesuatu, tapi itu bukan Nabi, atau sesuatu yang mengaku sebagai Nabi. Kalau Nabi masih bisa keluar dari kuburannya, lantas buat apa para sahabat menangis tatkala Nabi meninggal dunia? Enggak usah nangis, saya bisa ketemu kalian nanti. Buat apa tatkala para sahabat terjadi khilaf, sampai terjadi bunuh-bunuhan karena salah, karena ada provokator orang Khawarij, terjadi khilaf, kenapa mereka tidak datang ke kuburan Nabi? Wahai Rasulullah, kami khilaf, gimana yang benar? Kan Nabi bisa keluar sebentar, oh yang benar kamu, bisa ya? Kemudian tatkala musim kemarau, kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kemudian bertawasul dengan pamannya Nabi Abbas dengan mengatakan, saya dulu bertawasul dengan Nabi, sekarang saya bertawasul dengan paman Nabi. Kalau Nabi ternyata masih bisa keluar dari kuburannya, ya langsung aja ke Nabi. Begitu banyak kejadian setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ada seorang sahabat pun yang minta ke kuburan Nabi, minta pendapat, musyawarah, semuanya enggak ada. Oleh karena dalam hadis yang mutawatir, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di akhirat kelak ada orang-orang yang tatkala mau datang ke telaga Nabi, ke danaunya Nabi, maka dihalangi dan dibawa ke neraka Jahannam. Maka Nabi mengatakan, Usaihibi, itu orang-orang saya kenal, wahai ya Allah. Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, kau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kau meninggal dunia. Ini dalil yang sangat pasti bahwasanya setelah Nabi meninggal dunia, dia tidak mengetahui apa yang terjadi setelahnya. Faham atau tidak? Demikian juga Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah. Tatkala Allah mengatakan, "A'anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, kata Allah, apakah kau pernah mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi Isa mengatakan, tidak pernah ya Allah. In kuntu apa qad alimta, kalau saya pernah berkata, kau pasti tahu. Ya. Kata Nabi Isa alaihissalam, wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, saya waktu masih hidup bersama mereka, saya tahu apa yang mereka lakukan. Falamma tawaffaitani, tatkala kau wafatkan saya, kau angkat aku ke langit, kuntar rakhiba alaihim, kau yang mengawasi mereka, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil Nabi Isa mengatakan, saya tidak tahu apa yang terjadi setelah saya meninggal, kau angkat saya, yang tahu perbuatan mereka siapa? Engkau ya Allah. Kemudian datang orang sekarang mengatakan, jangankan Nabi, wali katanya tahu apa yang terjadi sekarang. Oleh karena kita minta tolong kepada wali, wahai Abdul Qadir Jilani, dia dengar. Nabi aja tidak tahu apa yang dilakukan oleh sahabatnya setelah Nabi meninggal. Kalau Nabi masih bisa keluar, masih bisa ikut acara maulid, masih bisa jalan-jalan, ya berarti perubahan dunia ini Nabi tahu. Kan ketemu ngobrol sebentar, ada apa berita sekarang di TV One, kan bisa tanya. Karena Nabi tidak tahu, menunjukkan beliau tidak tahu alaihi salatu wasalam setelah meninggal dunia apa yang terjadi setelah itu. Dalilnya jelas. Namun kita berbicara tentang masalah melihat Nabi dalam mimpi. Melihat dalam mimpi mungkin sekali, dan itu adalah suatu kabar gembira. Namun seorang tidak perlu kemudian mamber pamer bahwasanya, oh saya lihat Nabi, saya sering ketemu dengan Nabi. Kamu enggak pernah kan? Saya sering. Buat apa bicara-bicara gitu? Seakan-akan saya wali, kamu bukan. Enggak perlu orang seperti itu. Tapi kalau dia enggak menyampaikan kabar gembira, artinya bukan tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa ujub, ya enggak jadi masalah. Alhamdulillah tadi malam saya ketemu Nabi. Namun Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ulama besar di mazhab Syafi'i mengatakan, sepakat ulama bahwasanya mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Bahkan kalau mimpi ketemu Nabi, Nabi ngomong sesuatu, tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Kalau ternyata mimpi ketemu Nabi dan perkataan Nabi dalam mimpi bisa dijadikan dalil atau hujah, berarti agama belum sempurna. Akan ada datang syariat-syariat yang baru dari karena ketemu dengan Nabi di dalam mimpi. Itu pun kalau ketemu Nabi, bisa jadi bukan Nabi. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi mengatakan, kalau seorang besok puasa atau tidak, kemudian hari tersebut ada orang yang mimpi, dia mengatakan, wahai hakim, wahai qadhi, tadi malam saya ketemu dengan Nabi, Nabi bilang besok satu Ramadan. Maka kata Imam Nawawi, ijma ulama, sepakat ulama, tidak boleh diterima perkataannya, harus tetap ru'yah, lihat hilal. Karena mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Mimpi hanya bisa dijadikan sebagai penguat. Ternyata kita lihat hilal, oh betul satu Ramadan, oh mungkin tadi malam benar. Tapi bukan dia dalil utama, dia cuma sekedar apa? Penguat. Sebagai contoh, Habib Munzir mengatakan dalam mimpinya, dia ketemu Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, kamu akan menyusul saya sebelum umurmu 40 tahun. Sebelum umurmu 40 tahun. Ternyata Habib Munzir meninggal dunia setelah berumur lewat 40 tahun. Berarti kan enggak benar mimpinya. Nabi bilang, kamu sebelum 40 tahun akan menyusul saya di surga. Ternyata dia meninggal setelah 40 tahun. Secara hijriah umurnya 41, secara masihiyah, kalender Masihi, umurnya 40 tahun 7 bulan. Cuma saya menakjubkan waktu itu dia mengatakan, setelah itu setelah dia terjaga dari mimpi, tiba-tiba datang malaikat Israel ingin mencabut nyawanya, dia bilang belum, diusirlah malaikat Israel. Ini khurafat ya ikhwan, khurafat. Bikin umat seperti ini, umat jadi bodoh. Tidak belajar, tidak mimpi. Jadikan dalil dengan seperti cerita-cerita seperti ini. Dia usir malaikat Israfil, waktu meninggal di kamar mandi tidak bisa mengusir malaikat Israfil. Apakah seperti ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara kita membentengi diri tatkala kita sering dimasuki syubhat-syubhat dari orang mengaku benar? Ya, enggak usah dibaca syubhat-syubhat mereka. Ilmu itu apa, kita ilmunya kurang ya, ilmunya kurang, enggak perlu baca-baca syubhat, belajar aja yang benar ya. Yang macam-macam enggak usah dibaca. Kalau sempat terpaksa masuk, tanyakan kepada ustaz. Aku pernah dengar dari teman anak ustaz, katanya ana pernah dengar dari teman ana, katanya ada hadis qudsi yang artinya begini, jika umatku minta kaya niscaya aku miskinkan mereka, dan jika umatku minta miskin niscaya aku kayakan dia. Berarti kalau minta kaya minta miskin. Ya Allah miskinkan saya, nanti kaya, dalam hati mau kaya. Wallah alam, ini hadis saya baru tahu juga ada hadis seperti ini. Hadis banyak tapi harus dicek sahih atau tidak ya. Tapi dari teksnya ini seakan-akan dia lemah ya. Sekarang saya tidak pernah dengar hadis seperti ini. Barang siapa yang tanyakan kepada temannya, di mana riwayat hadis tersebut? Di mana riwayat hadis tersebut? Dan seorang tidak perlu minta kaya dan tidak minta miskin. Tapi seorang ya minta keselamatan, berlindung dari fitnah kemiskinan dan berlindung dari fitnah kekayaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, a'udzubika min fitnatil ghina wa min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan dan dari fitnah kemiskinan. Karena kekayaan dan kemiskinan bukan ukuran keimanan seseorang. Bukan berarti orang kaya enggak beriman, bukan berarti juga orang miskin enggak beriman. Kalau orang kaya jadi donatur ya beriman benar, orang miskin jadi pencuri sama saja. Tetapi ukurannya adalah ketakwaan. Oleh karenanya berlindung dari fitnah kemiskinan, jangan sampai kemiskinan menjadikan dia terjerumus dalam kemaksiatan, demikian juga jangan sampai kekayaan menjerumuskannya dalam kemaksiatan. Tetapi yang jelas, kebanyakan penghuni surga orang miskin. Jangan khawatir. Kebanyakan penghuni surga apa? Orang miskin. Kenapa? Karena kenyataannya yang lebih menggoda adalah kekayaan. Orang diuji dengan kemiskinan masih bisa sabar. Tapi dengan diuji dengan kekayaan sangat tidak bisa bersabar. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya manusia itu akan berbuat tughyan, berbuat berlebih-lebihan. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia melihat dirinya sudah kaya. Oleh karenanya yang lebih banyak terjerumus dalam kemaksiatan orang-orang kaya. Dari situ makanya banyak penghuni surga orang-orang miskin. Bahkan disebut dalam riwayat bahwasanya orang miskin di luar masuk surga 500 tahun daripada orang kaya. Ya, orang kaya masih nonton, orang miskin sudah masuk surga. Terus bagaimana Ustaz? Kata para ulama bahwasanya di luar masuknya tidak menjadikan belum tentu lebih tinggi daripada yang terlambat masuk. Orang kaya terlambat masuk karena dihisapnya panjang. Kalau enggak punya duit apa yang mau dihisap? Lewat semua. Motor enggak punya, mobil enggak punya, laptop enggak punya, HP enggak punya, internet enggak punya, terus apa yang mau dihisap? Ya paling yang lainnya, mungkin gibahnya, mungkin sedekahnya, apa zikirnya, itu yang dihisap. Tapi kalau orang kaya hisapnya panjang. Amalannya dihisap panjang. Mobilnya dihisap, motornya dihisap, HP-nya dihisap, istrinya 4 dihisap semua. Satu-satu, bagaimana kamu dengan istri pertama? Bagaimana dengan istri kedua? Hisap semua panjang ini. Ya. Akhirnya apa? Terlambatlah dia masuk ke dalam surga. Tapi setelah dihisap, di total nanti dilihat. Kalau ternyata dia kaya, tapi mobilnya buat apa? Buat dakwah ya Allah. Uangnya buat bikin masjid ya Allah. Akhirnya pahalanya tinggi ya. Dia masuk surga lebih tinggi daripada si miskin tadi. Jadi maksud saya, ulama menjelaskan seperti Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya terlambatnya masuk surga bukan berarti lebih rendah kedudukannya, tidak mesti. Tetapi karena hisabnya yang lama. Tapi setelah itu nanti di total siapa yang amalan solehnya lebih banyak, maka surganya lebih tinggi daripada yang sedikit amalan solehnya. Mana yang lebih utama Ustaz? Membangun masjid, infak atau masjid dengan infak satu sumur. Jadi kalau bangun masjid enggak kuat uangnya, enggak cukup, paling cuma beli 1 meter petak di masjid. Atau buat sumur untuk masjid. Wah, lebih baik saya enggak tahu kalau lebih baik. Tapi dua-duanya baik, dua-duanya baik. Kalau tidak ada sumur masjid juga, masjid susah orang apa berwudu. Masjid orang berwudu. Mudah-mudahan sumur itu juga dapat pahala masjid, karena masjid tidak sempurna kecuali dengan adanya sumur. Masjid tidak akan sempurna berjalan dengan baik kecuali ada apa? Ada sumurnya, ada WC-nya, ada semuanya. Meskipun dia tidak digunakan untuk sholat, ya, meskipun dia tidak digunakan untuk sholat, tapi dia merupakan kelengkapan masjid yang dalam kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu yang tidak wajib kecuali dengan suatu yang lain, maka yang lain juga ikut hukumnya wajib. Dan para ulama mengatakan al umur bima qasidiha, perkara-perkara tergantung tujuannya. Tatkala kita bangun sumur karena untuk kepentingan masjid, mudah-mudahan kita dapat pahala seperti pahala berinfak di masjid. Meskipun tidak digunakan untuk sholat, tetapi dia digunakan untuk orang yang mau apa? Mau sholat. Intinya dua-duanya baik. Lihat mana yang dibutuhkan. Ya, kalau masjidnya sudah jalan tetapi sumurnya belum ada, ya buat sumur dulu. Masalah totalan urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masjidnya belum tidak bisa jalan kecuali setelah harus ada sumbangan masjid, ya kita masjid dulu. Jadikan dulu masjidnya. Apakah hidup bahagia itu juga dapat diraih berupa tanpa keikhlasan? Kehidupan bahagia jika tanpa keikhlasan, ya, tanpa keimanan, ya. Kehidupan sebagaimana orang-orang kafir, kebahagiaan yang semu, yang nampak mereka bersenang-senang, sebagaimana kita lihat para artis mereka bersenang-senang, tapi hidup mereka penuh dengan penderitaan. Cekcok sama suami, anak-anaknya amburadul, ya. Anaknya ada yang morfinis, ya. Seperti itu kehidupannya, seakan-akan menyenangkan, dia ketawa ketiwi kesana sini, ya. Sampai akhirnya ada yang bunuh diri, ya. Seperti itu hidup dengan penderitaan, meskipun kita cuma melihat zahirnya, tapi hati tempatnya di hati. Kapan dia, kita tahu dia sedih atau tidak tatkala sedang bersendirian, bahagia atau tidak? Dia hanya bisa bahagia dengan bahagia sementara tatkala kumpul dengan teman-temannya ketawa-ketawa atau minum bir, dia bahagia tatkala itu. Bahagia maksiat kalau enggak ada lezatnya, enggak ada orang bermaksiat. Kalau maksiat itu enggak ada kelezatannya, enggak ada orang bermaksiat. Karena maksiat itu ada lezatnya, orang bermaksiat. Dan tatkala dia bermaksiat, dia merasakan kebahagiaan itu, kelezatan. Tetapi cuma sementara, setelah itu selesai maksiatnya, dia akan menderita hatinya. Orang yang tidak ikhlas juga demikian, ya. Mungkin dipuji orang, dia bahagia. Tapi setelah pujian tersebut akan datang kesengsaraan. Bahwa ana pernah baca Ustaz, bahwasanya berjima dengan budak yang kita miliki boleh tanpa dinikahi. Ada budak ke sekarang? Iya, boleh. Kalau budak kita, ya boleh. Allah mengatakan illa ma malakat aymanukum. Kecuali apa namanya? Alladzina li furujihim hafizun illa apa? Illa azwajuhum aw ma malakat aymanuhum. Kecuali istri-istri mereka, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali pada istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Jadi kalau seorang punya budak wanita, boleh dia berhubungan dengan budak wanita tersebut, itu milik dia. Boleh, meskipun tidak nikah. Meskipun tidak nikah. Tapi sekarang enggak ada budak. Kalau mau budak, mungkin terjadi kalau terjadi peperangan. Misalnya Islam Indonesia perang sama Amerika. Misalnya Amerika kalah, jadi itu budak semua itu. Budak-budak perempuan bisa. Pernah kejadian waktu kejadian perang antara Afghanistan dengan Rusia. Sebagian apa namanya teman-teman kita menjadikan budak, ya. Laki-lakinya dan perempuannya jadi budak. Tetapi budaknya bandel-bandel. Tidak ada mental budak. Karena dengar cerita teman-teman seperti itu, artinya kabur lah, macam-macam lah, repot. Beda zaman-zaman dahulu, sudah seperti ada sistem perbudakan, sehingga begitu jadi budak, dia sudah tinggal ngikuti budak-budak yang lain. Sekarang agak sulit, memang tidak Dan tidak, saya lihat tidak ada yang menerapkan ada perbudakan sekarang. Islam sendiri menganjurkan untuk apa? Pembebasan budak. Jadi Islam bukanlah syariat yang menganjurkan perbudakan, tidak. Islam datang tatkala perbudakan itu ada. Dan itu sudah ada sejak zaman Romawi, sejak zaman-zaman agama sebelumnya sudah ada perbudakan. Datang Islam melihat perbudakan itu ada dan memacu untuk pembebasan budak. Oleh karenanya setiap orang yang berbuat kesalahan sering di syaratnya harus membebaskan budak. Dan membebaskan budak pahalanya sekian-sekian-sekian dianjurkan oleh Islam untuk membebaskan budak. Pertanyaannya, mungkinkah kasus TKW yang diperkosa, katanya di Arab sana, karena orang Arab menganggap TKW sebagai budak, ini tidak benar. Ini orang Arab bahlul yang seperti ini. Kejadiannya memang ada. Ya. Artinya, saya sering menghadapi kasus di Madinah. Kasus apa? Kasus di mahkamah. Dan memang kenyataannya karena pekerja wanita semuanya dari Indonesia. Sehingga kasus yang saya hadapi kebanyakan kasus perzinahan. Dan yang saya hadapi kasus perzinahan sama orang Arab hanya sedikit, kebanyakannya sama orang Bangladesh, Pakistan, sama Indonesia. Ya, wanitanya Indonesia, laki-lakinya bisa gonta-ganti. Ya. Ini karena memang, ya ini kadang sampai teman-teman nggak mau menerjemahkan karena malu. Selalu Indonesia, perempuan Indonesia yang jadi entah pemerkosa. Ya seringnya bukan pemerkosaan, seringnya suka sama suka. Dan kalau kita pulang juga terkadang di pesawat kita dengar para TKW membanggakan punya pacar dari orang luar negeri. Jadi kasus perkosaan tidak banyak, yang sering terjadi perzinahan. Ya, suka sama suka. Ini kasus yang saya hadapi ya, Pak, di mahkamah, di pengadilan. Saya tidak pernah menghadapi kasus perkosaan. Yang saya hadapi selalu kasus apa? Perzinahan. Dan kebanyakan saya hadapi bukan kasus dengan orang Arab, tapi selain orang Arab. Dan namanya fitnah. Ya bagaimana seorang wanita yang mungkin kerja di ini, kemudian pakaiannya mungkin apa kurang ini, kemudian dengan laki-laki, bagaimana tidak terjadi perzinahan. Pernah satu kejadian kasus, ini ramai di Riyadh waktu itu. Ada seorang, masya Allah, seorang wanita pekerja, dia ingin diperkosa sama majikannya kalau tidak salah, orang Arab. Maka kemudian dikejar, wanita itu keluar lari ke atas rumah lantai berapa gitu. Dikejar terus. Lelaki ini menyangka wanita ini akan sudah, dia enggak bisa lari lagi karena sudah di penghujung. Ternyata dia melompatkan dirinya meninggal dunia. Tidak ada yang tahu kalau dikira dia mungkin stres atau apa, tapi laki-laki ini mengaku bahwasanya dia meninggal gara-gara saya. Dia laporkan diri bahwasanya ini dia merasa berdosa. Dia tidak sangka kalau dia bakalan apa? Membunuh dirinya untuk menjaga kehormatannya. Namun saya tidak pernah dengar seorang Arab pun menyangka wanita itu budak, enggak ada, itu isu saja. Itu enggak benar. Dan tidak pernah dianggap sebagai budak. Oleh karenanya digaji kalau sudah waktunya pulang. Kalau budak enggak, budak milik. Milik bisa dijual seperti barang dijual belikan. Oleh karenanya isu seperti itu isu yang tidak benar. Ustaz, apakah ada usaha dari ustaz-ustaz kita mendekati pemerintah untuk meratas perdukunan dengan acara-acara kesyirikan yang tersebar? Insyaallah ustaz-ustaz ada pendekatan kepada pihak-pihak yang pemerintahan. Insyaallah kita husnuzan kepada ustaz-ustaz kita, ada pertemuan-pertemuan khusus itu ada, alhamdulillah. Ya. Istri saya berprofesi sebagai dosen teknik mahasiswa. Mahasiswanya banyak laki-laki. Sebagai pembimbing skripsi, mahasiswanya sering ke rumah sendiri berkonsultasi dengan istri. Kadang saya tidak ada di rumah, kadang ada saya, tapi saya tidak mendampingi duduk sebelah istri. Apakah saya berdosa membiarkan keadaan begini? Ya berdosa, tidak punya rasa cemburu. Ini suami yang tidak punya rasa cemburu. Dampingi istrinya. Dia minimal satu ruangan. Jadi dia tidak berdua-duaan, minimal satu, tidak masih duduk berdamping begitu, tapi apa namanya? Laki-lakinya berjarak, mungkin ngobrol di mana? Di ruang tamu, tapi suaminya harus hadir di situ. Penting dalam satu. Adapun biarkan dia pergi, kemudian istrinya berdua-duaan dengan mahasiswa ini tidak boleh. Ini laki-laki yang tidak punya malu seperti ini. Mana rasa malunya? Ustadz, bagaimana hukumnya seorang istri mencari uang untuk jajan anaknya? Boleh cari uang dengan cara yang halal. Ya, cari uang dengan cara yang halal, yang masih bisa menjaga menutup auratnya, ya, masih bisa dan seperti dia jualan mungkin, misalnya jualan makanan misalnya, atau sesuatu yang boleh, intinya tidak melanggar hukum syar'i, maka seorang wanita boleh membantu suaminya ya, kalau diizinkan oleh suaminya, jualan pakaian, jualan baju. Banyak orang mengatakan salafi tidak mau berjihad perang, apa itu benar? Tidak benar. Teman-teman yang berjihad di Suriah, saya tahu orang-orang salafiin, bahkan saya ngobrol dengan mereka berapa awal-awal terjadi jihad, saya sempat ngobrol dengan mereka melalui apa? Melalui internet, dan mereka mengatakan kami tidak malu-malu, ya akhi, kita semua salafiin dan kita berjihad, tidak seorang pun dari kami yang tatkala sholat subuh tidak ada yang kita selalu berjamaah. Kita selalu berjamaah. Tidak ada dari tentara kami yang tidak sholat subuh berjamaah. Jadi ya, itu tidak benar, ya tinggal kondisinya saja, melihat maslahat dan kemudaratan. Ustaz, saya bekerja sebagai tukang ojek, sementara yang saya bawa tidak lepas membawa wanita, bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Laki-laki aja yang dibawa. Tulis ojek khusus lelaki. Nggak apa-apa, coba tulis aja. Ojek khusus apa? Lelaki. Kalau perempuan nggak boleh. Gimana duduk berdua di peluk gini, gimana? Tulis di belakang ojek khusus apa? Lelaki. Nggak usah malu-malu. Insya Allah Allah kasih rezeki. Ustadz, jika kita menampakkan amalan untuk membahagiakan orang lain, apakah dapat dikatakan ikhlas? Misalnya datang ke kajian tapi ada sedikit niat untuk dilihat oleh ustadz agar ustadz senang. Menyenangkan ustadz banyak ya. Datang amplopnya tebal juga senang ustadz. Ada-ada aja. Ini boleh insya Allah. Jadi datang niatnya bukan mencari perhatian ustadz, tapi agar ustadznya semangat berdakwah. Niatnya tidak putus tapi langsung kepada Allah. Faham ini maksud saya? Contoh seorang kerja, dia kerja niatnya untuk apa? Ibunya. Ini kan tidak putus. Kenapa dia kasih ibunya? Buat kepada agar atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyenangkan ustaz, maka ustaz semangat berdakwah dan dakwah bisa berjalan. Ini berarti kembali kepada siapa? Allah. Jadi niatnya tidak putus. Paham maksud saya? Niatnya tidak putus semata-mata untuk mencari keridhaan ustaz, bukan. Tetapi niatnya agar ustaz ridho dan semangat berdakwah dia hadir. Ini dapat pahala malah. Ada niat ganda dalam apa satu amalan insyaallah. Ustaz, orang-orang yang tahu ilmu Islam namun dia melanggar ketentuan syar'i seperti berbohong, tidak amanah, bagaimana keadaan orang ini di akhirat nanti? Ya, semuanya dosa, semuanya akan ditimbang. Kita tahu seorang muslim tidak selamat dari dosa, dan dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dusta dosa besar. Ya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sungguhnya dosa itu mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan fajir. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan bahwasanya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahannam. Masing-masing ada jenis hukumannya. Allah alam, kita tidak tahu bagaimana hukumannya. Yang jelas orang yang meninggal dunia nanti di akhirat akan ditimbang antara kebaikan dengan keburukannya. Kalau kebaikannya lebih berat dia selamat, tapi kalau keburukannya lebih buruk maka dia akan terancam dengan neraka jahannam. Jangan sampai orang mengatakan saya sudah di atas manhaj salaf tapi kemudian dia dusta. Kemudian kalau dia dusta saya selamat pasti, ya enggak ada seperti itu. Ya kalau dusta ya dusta, hukumannya di akhirat nanti kelak. Apakah kalau sudah punya di atas manhaj salaf pasti masuk surga, tidak akan disiksa? Enggak ada dalilnya. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalil mutawatir menunjukkan ada ahli tauhid yang masuk dalam neraka jahanam. Dalil terlalu banyak menunjukkan ada ahli tauhid yang disiksa dulu di neraka jahanam. Karena ketingkat tauhid bertingkat-tingkat. Orang yang tauhidnya tinggi tidak akan berbohong. Kalau dia tauhidnya mengaji mengaku sebagai penampilannya oke, kemudian dia berjenggot, kemudian anu penampilannya, tapi dia berbohong, berarti tauhidnya masih belum beres. Tidak ada realisasi dari tauhidnya, tidak ada penerapan dari manhaj yang benar. Kalau Allah mengatakan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, sungguhnya dia masukkan api dalam perutnya. Ini bahaya. Meskipun dia sholat, meskipun diterancam dengan azab neraka jahanam tersebut. Oleh ikhwani fillah jazakumullahu iyyakum, ya. Kita berusaha mengikuti manhaj salaf secara kafah, baik dari sisi akidah, baik dari sisi ibadah, baik dari sisi akhlak. Jadilah seorang yang benar, yang berakhlak mulia, yang beribadah rajin, sering ke masjid, dan berakhlak mulia, jujur, tidak berdusta. Saya pernah membaca bahwa di dunia ini ada surga, dan barang siapa tidak merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Surga tersebut bukan berarti ada taman kemudian di dunia, enggak. Tapi surga dunia adalah kebahagiaan apa? Di dunia. Karena orang yang beriman pasti dia bahagia di dunia. Dan orang yang sudah merasakan kebahagiaan di dunia, itulah surga dunia. Dia pasti akan merasakan kebahagiaan apa? Di akhirat. Sebagaimana saya jelaskan tadi di awal pengajian. Ustadz, bagaimana cara mempertahankan keimanan ini? Karena kadang-kadang masih tergoda untuk berbuat kemaksiatan. Banyak doa. Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, yang bolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah agamamu, tetapkanlah aku di atas hatiku, di atas agamamu. Ini doa diucapkan dengan ketulusan. Demi Allah, ikhwan, tidak ada yang bisa menjamin dia bisa bertahan di hadapan kemaksiatan. Tidak ada yang bisa jamin. Kalau Allah tidak menjaga kita, tidak mungkin kita bisa terjaga. Nabi Yusuf alaihissalam tatkala digoda sama Zulaikha, dia kabur. Kabur, khawatir apa? Akan terjerumus di dia digoda terus wanita cantik, mending kabur. Tatkala Ka'ab bin Malik dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ikut perang Tabuk, maka datang surat dari orang kafir mengatakan, saya dengar kau telah ditinggalkan oleh sahabatmu, maka kemarilah. Maka dia baca, kemudian dia robek atau dia bakar. Karena bisa jadi imannya suatu saat apa goyang, akhirnya daripada ditinggal, mending saya pergi ke tempat yang lain. Oleh karenanya, di antara hal yang paling penting untuk menjaga istiqomah kita, jauhi sebab-sebab kemaksiatan. Kalau seorang ternyata tidak mampu bersendirian di kamar di hadapan internet, internet dia bakalan macam-macam lihat-lihat, jangan memposisikan dirinya seperti posisi tersebut. Jangan posisikan dirinya dengan posisi, kalau dia tahu bahwasanya dia tidak, dia kalau kesana bakalan nonton yang apa, bakalan melihat orang-orang yang buka aurat, maka jangan kesana. Sudah tahu kalau ke mall matanya jelalatan, tetap aja ke mall, ngapain lagi nazar? Lagi cari istri, cari istri di mall. Jadi jauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan orang kepada, kalau dia tahu dia tidak kuat dalam pintu maksiat tersebut, maka jauhi pintu tersebut. Jangan dia malah masuki, dia akan terjerumus. Kita disuruh menjauhi sebab-sebab kemaksiatan, bukan mendatangi dengan PD saya bisa terjaga, enggak, kita enggak terjamin. Sudah mudhur ya. Bagaimana kita menjabarkan kepada saudara kita bahwa rokok itu haram? Rokok ini haram, sudah sering saya jelasin. Rokok itu haram, kita bilang sepakat bahwasanya rokok itu haram. Para dokter juga menyatakan dalam rokok itu banyak racunnya. Ya. Meskipun dokternya juga merokok ya. Kemudian pemerintah juga sudah tulis ya, apa namanya, peringatan merokok, bahwasanya rokok bisa menyebabkan kemandulan, bisa menyebabkan impotensi, bisa itu apa tidak menjadikan haram. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la dharar wa la dhirar, tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Dan itu dua-duanya tercakup dalam rokok. Rokok memberi kemudaratan dalam diri sendiri dan beri kemudaratan dalam kepada orang lain. Orang kalau merokok, orang lain batu-batu, dia tidak peduli. Saya termasuk orang kalau di samping saya bawa rokok, saya batalkan sholat. Saya batalkan sholat, saya cari tempat lain. Karena konsentrasi buyar, tidak bisa. Dan itu boleh. Sebagaimana orang kalau tatkala merasa buang air tidak kuat, dia boleh batalkan dan wajib dia batalkan. Untuk dia buang air kembali lagi agar konsentrasi. Karena aqimi sholata li dzikri. Sholat itu dikerjakan untuk mengingat Allah. Tatkala dia konsentrasi, apa bau asbak ya, dia tidak kuat, keluar. Terus orang yang merokok itu dihilangkan rasa malunya. Mikirkan diri sendiri, tidak pedulikan orang lain. Dia merokok, ada anak kecil samping dia, batu-batu, dia tidak peduli. Yang penting dia enjoy, yang lain batu-batu enggak jadi masalah. Ini benar, tidak punya malu. Bahkan saya pernah tegur orang, mas jangan merokok. Ya kamu yang pindah. Pindah, anak kecil di sini suruh pindah. Kamu yang cuek aja, enggak peduli. Ngebul-ngebul, enggak peduli. Oleh karenanya rokok memudorotkan diri sendiri dan memudorotkan apa? Orang lain. Dan kita tahu bahwasanya kita ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban dengan harta dan tubuh kita. Tubuh kita tidak boleh kita rusaki, tidak boleh kita lukai. Ya. Barang siapa yang melukai tubuhnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sampai bunuh diri. Ya. Barang siapa yang buang-buang uangnya juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih banyak dalil akan keharamannya rokok, akan tapi waktu sudah habis. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.